الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mencintai ilmu agama, mau mengenal aturan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu bagian dari tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada manusia yang Dia cintai dan manusia yang tidak Dia cintai. Wala yu'tid-dina illa liman yuhibb, dan Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Sehingga ketika orang memiliki kecintaan terhadap ilmu, itu salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, maka Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Kita akan membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah status mani, apakah najis ataukah suci. Dulu pernah kita sampaikan bahwa tidak semua yang disebut kotor oleh manusia adalah sesuatu yang najis. Mungkin ada benda yang dinilai kotor tapi dia tidak najis. Dan sebaliknya, atau semua benda yang najis bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang kotor. Meskipun bisa jadi bagi sebagian orang itu tidak kotor. Bagi orang kafir, babi itu bukan kotoran. Makanya mereka sampai nekat makan babi. Kita ngelihat saja jijik, ya. Kita ngelihat babi itu jijik. Tapi mereka subhanallah babi dikeloni. Dan ketika, atau mereka mengkonsumsi babi. Padahal kita kalau misalnya lihat babi matang gitu ya, dihidangkan, kita ngelihat itu mau muntah, mual gitu. Kita merasa jijik. Itulah salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nurani yang baik. Sehingga sesuatu yang najis ketika kita melihatnya kita merasa jijik. Saya pernah lewat di sebuah pasar, itu pasarnya milik orang kafir. Di pasar itu ada orang jualan makanan berjejer gitu ya. Nah, ada babi kukus, Pak, ya. Jadi kakinya itu dijejer gitu, dikukus. Dikukus kelihatan ya, ketika lewat. Teman-teman pada tanya, "Ini kalau kena asapnya gimana? Najis atau tidak?" Makanya kalau lewat hati-hati ya, menghindar, melipir-melipir atau ada. Baik, nah kita ngelihat itu jijik. Meskipun kalau dari sisi baunya, ya tidak jauh beda dengan kambing, tidak jauh beda dengan sapi, ya, bau-bau daging biasa. Tapi karena kita tahu ini babi, kita merasa ini sesuatu yang jijik, menjijikkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin nurani yang baik, maka dia merasa enggak nyaman, merasa jijik ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Walhamdulillah, nurani semacam ini layak untuk kita jaga dengan tetap mengimani apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah sebagaimana yang aturan yang diberikan oleh Allah ta'ala. Berikutnya kita akan membaca hadis Aisyah tentang masalah mani. An Aisyah taqalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila athari al-ghasli fihi. Muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani yang mengenai kain beliau, thumma yakhruju ila as-salah, kemudian beliau berangkat ngimami salat. Beliau keluar dari rumah menuju masjid untuk ngimami salat. Fi dzalika tsaubi, dengan menggunakan baju itu. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi, dan aku melihat ada bekas cucian air mani yang ada pada baju beliau. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya. Dulu pernah kita sampaikan hadis muttafaqun alaih itu maknanya apa? Hadis muttafaqun alaih maknanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menurut pendapat jumhur ulama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad menurut siapa? Penulis kitab Muntaqal Akhbar, yaitu Majduddin Ibnu Taimiyah. Tayyib. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aish itu artinya hidup. Wanita yang hidup, Aisyah. Sehingga kalau orang dinamai Aish, itu berarti Pak Urip, ya. Kadang orang Jawa menyebut nama anaknya dengan Urip. Urip itu huruf. Aisyah radhiyallahu anha berarti dia wanita yang hidup. Dan beliau termasuk Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bintu Abi Bakrin As-Siddiq. As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha di urutan yang ketiga. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, kemudian wafat, lalu beliau menikah dengan siapa? Saudah bintu Zam'ah. Kemudian beliau menikah lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika di Mekah, dan waktu itu Aisyah berusia 6 tahun. Itu kalau di zaman kita praktek seperti ini kriminal. Ini kriminal. Menikahi wanita atau menikah dengan wanita yang belum cukup umur, atau menikah dengan pasangan yang belum cukup umur 6 tahun. Sehingga kalau di zaman kita praktek yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tindakan kriminal menurut orang di negara kita. Tapi ini berbeda dengan aturan yang ada dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun. Dan baru kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 9 tahun. Tapi beda antara wanita Arab dengan wanita timur. Kalau wanita Arab usia 9 tahun dia sudah bisa punya anak. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, saya ketemu dengan wanita yang usianya, yang sudah menjadi nenek di usia 21 tahun. Jadi nenek punya cucu, ya. Berarti dia nikah di usia 9 tahun, punya anak di usia 10 tahun. Anak pertama perempuan nikah di usia 10 tahun, punya anak di usia 11 tahun. Maka mbokne tadi, ibunya tadi jadi nenek di usia 21 tahun. Karena itulah Imam Syafi'i membuat kesimpulan dari peristiwa ini, wanita batas minimal haid adalah di usia 9 tahun. Sehingga kalau keluar darah dari kemaluan di usia di bawah 9 tahun, baru 8 tahun atau 7 tahun keluar darah, ini tidak dihukumi haid. Sehingga dia dihukumi darah yang lain, mungkin karena kecelakaan atau karena ada pendarahan dalam rahimnya dan seterusnya, tapi tidak dihukumi sebagai wanita yang haid. Karena haid itu minimal di usia 9 tahun dan siap untuk punya anak. Dan ketika Nabi SAW menikahi Aisyah di usia 6 tahun, beliau pisah. Dan selama pisah, Aisyah radhiyallahu anha dinafkahi oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Baru dinafkahi oleh Nabi setelah Aisyah radhiyallahu anha kumpul bersama Rasulullah SAW di usia 9 tahun ketika di Madinah. Sehingga riwayat ini menjadi dalil bahwa selama wanita itu belum kumpul bersama suaminya, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Karena itu para ulama, jumhur ulama menjelaskan ada dua syarat di mana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita. Yang pertama, setelah terjadinya akad nikah yang sah. Yang kedua, ba'da tamkin min nafsiha. Istilahnya at-tamkin min nafsiha. Dia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Artinya memungkinkan untuk dilakukan hubungan badan. Kalau sudah melakukan dua hal ini, akad nikah yang sah dan terjadi hubungan badan, maka wanita ini wajib dinafkahi oleh si lelaki. Namun kalau salah satunya belum terpenuhi, maka lelaki ini tidak wajib memberikan nafkah kepada si wanita. Dan ini bisa kita jadikan sebagai solusi bagi para mahasiswa yang sudah ngebet ingin nikah, sudah punya pasangan tapi gak sanggup dengan masalah nafkah. Dan orang tuanya kan memikirkan bagaimana nafkahnya nanti. Bisa pakai teori ini, akad nikah sah, setelah itu dipisahkan. Nanti istri gabung dengan keluarga istri, suami gabung dengan keluarga suami, mereka dinafkahi oleh keluarganya masing-masing. Sehingga kuliahnya diselesaikan dengan nafkah dari keluarga masing-masing. Maka dengan cara seperti ini, hubungan mereka sudah halal, mau chattingan, mau WA-an, mau telepon sakarepmu terserah. Karena mereka sudah suami istri. Namun karena mereka belum melakukan hubungan suami istri, maka mereka boleh dipisahkan, atau mereka atau suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk di antara atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Beliau pernah mengatakan, fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain itu ibarat sarid dibandingkan makanan yang lain. Masing-masing orang itu punya selera makanan yang beda-beda. Ada yang senang ya burjo, ada yang senang tongseng kepala, ada yang senang sate, ada yang senang mie ayam. Masing-masing orang punya kecenderungan terhadap makanan yang berbeda-beda. Kadang kita juga heran, ada orang yang senang tiwul. Wong sego enak kok milih tiwul. Nah, sing jenenge selera itu enggak bisa ditipu. Saya senang itu. Sehingga yang namanya selera itu tidak bisa dibohongi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai sarid. Sarid itu adonan campuran antara tepung dengan kurma. Dibuat adonan jadi namanya sarid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai sarid. Nah, beliau membuat permisalan wanita dibandingkan Aisyah itu seperti sarid dibandingkan makanan yang lain. Artinya beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya cinta itu tidak harus berdasarkan fisik. Namanya juga selera ya. Kadang ada orang yang punya selera ya. Apa misalnya? Selera yang rada gelap kan gitu ya. Ada yang rada remang-remang. Masing-masing punya selera yang berbeda-beda. Lho, kok yang ini kok disenengi? Sak karepku wong bojoku dhewe kan gitu. Tapi itulah namanya manusia. Mereka punya selera yang berbeda-beda. Ngoten nggih, Pak? Manggoten. Jenengan sing napa, Pak? Rahasia ya. Baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kecintaan beliau kepada Aisyah sebagaimana kecintaan beliau kepada Sarid dibandingkan makanan yang lain. Dan beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Anda cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Lalu sahabat ini bertanya lagi, minar rijal? Kalau dari kalangan bapaknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, abuha, bapaknya. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, abuha, bapaknya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah dan sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kondisi di sebuah negara yang waktu itu Syiah berkuasa, sehingga banyak ulama yang mereka difitnah oleh Syiah. Mereka mendapatkan ujian karena keberadaan Syiah yang berkuasa. Ada salah satu ulama yang ditanya, siapakah manusia yang paling mulia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab orang ini, dia mengatakan, mangkana abuhu zaujatuhu. Orang yang bapaknya menjadi mertuanya. Nah, ini kan membingungkan. Bisa maknanya Ali, bisa juga maknanya Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang bapaknya menjadi mertuanya. Mafhum di sini? Bisa maknanya Ali, orang yang bapaknya menjadi mertuanya. Orang yang bapaknya, yaitu bapaknya siapa? Fatimah, menjadi mertuanya Ali bin Abi Thalib. Atau juga bisa maknanya orang yang bapaknya Aisyah menjadi mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga jawaban seperti ini, beliau tidak mengakui keabsahan akidahnya Syiah. Dan di saat yang sama beliau juga tidak memberikan jawaban yang mengundang marahnya Syiah. Karena kalau tegas Abu Bakar tebas kepalanya. Maka dipakai jawaban seperti ini. Bisa ditiru ya. Kalau berhadapan dengan Banser. Siapa orang yang paling mulia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita punya kesepakatan Abu Bakar, insya Allah sepakat dengan Banser ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qala fiha li ummi Salamah. Dan Aisyah juga pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, wallahi ma nazala alayya alwahyu wa ana fi lihafin imra'atun min kunna ghairuha. Demi Allah, belum pernah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara saya sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut. Belum pernah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya dalam satu selimut selain Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu. Bahkan dalam satu lihaf, dalam satu selimut. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekapan Aisyah, kepala beliau. Dan Aisyah mengatakan, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, liurku bercampur dengan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludahku bercampur dengan air ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya dalam kondisi yang sudah tidak bisa melakukan gerakan apapun, datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan Abdurrahman membawa kayu siwak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat terus ke arah kayu siwak itu. Seolah-olah beliau ingin diambilkan kayu siwak itu, kemudian digunakan untuk mencuci atau digunakan untuk gosok giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Aisyah diminta kayu siwaknya. Kemudian oleh Aisyah kayu siwak tadi digigiti. Digigit, dikunyah sampai lembut, keluar bulu-bulunya, baru kemudian digunakan untuk menggosok gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menghadap Rabb-nya dalam kondisi sudah gosok gigi. Terjadilah pencampuran antara liurnya Aisyah dengan liurnya Nabi SAW ketika proses gosok gigi. Dan kalau suami istri kan liur bercampur santai saja ya. Anak wong liya ya kirap-kirap. Ya. Baik. Nah ini contoh bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Dan beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Ketika beliau ditanya, kenapa kok berpunyah dengan Ummu Abdillah padahal Aisyah tidak punya anak? Kata Aisyah, iktani bi ibni ukhtik. Wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, silakan kamu mengambil kunyah dengan putra saudaramu. Putra saudaranya Aisyah yaitu Asma, dan Asma punya anak laki-laki namanya Abdullah. Karena itu Aisyah berkunyah dengan nama Ummu Abdillah. Dan beliau sampai meninggal dunia tidak punya anak. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha di usia 20 tahun dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 58 Hijriah di usia kurang lebih 62 atau 60 sekian tahun. Sehingga beliau menjanda dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Tayyib. Sekarang kita akan melihat hadisnya lebih dekat. Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci bekas air mani beliau yang nempel di kain. Kemudian beliau keluar ke masjid dan ngimami salat. Beliau keluar ke masjid dan ngimami salat. Hadis ini dalil bahwa kebiasaan orang di masa silam, kelihatan bekas seperti ini bukan sesuatu yang memalukan. Kenapa? Yang pertama, di masa silam kain itu terbatas. Kain itu terbatas. Sehingga kadang ada orang yang selimut ketika bareng dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan pakaian sholatnya itu sama. Sholat pakai kain ini, ketika bareng istrinya juga pakai kain ini. Akibatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau salat, kain itu dipakai, ada bekas maninya, dicuci terlebih dahulu. Ini karena keterbatasan kain di masa silam. Ini berbeda di zaman kita. Kalau di zaman kita ada orang yang misalnya kelihatan peta di sarungnya, wah itu sudah memalukan sekali. Ojo sampai kita uang kan gitu. Apa mana ngerti teles ning isor. Nah, itu pasti akan dianggap sesuatu yang memalukan. Tapi di masa silam ini bukan sesuatu yang memalukan. Ini bukan tindakan yang merusak muru'ah, merusak kehormatan dan wibawa seseorang. Berbeda dengan di zaman kita. Kalau di zaman kita datang waktu subuh rambutnya teles, izin, kan? Nah, rambutnya teles kok izin mas? Mesti bar keramas. Ada apa dengan bar keramas? Ngeten nggih, Pak. Ya, makane seneng gundul ya, kayak Pak Ade itu senengane gundul. Main raketok nek keramas nggih. Jadi bolak-balik ning masjid raketok kalau keramas nggih. Tayyib. Nah, beda antara dulu dan sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika sudah takbiratul ihram, tiba-tiba beliau membatalkan sholatnya. Terus pulang dan minta kepada para sahabat, tetap di tempat kalian. Ala rislikum, tetap di tempat kalian. Lalu beliau pergi pulang. Balik lagi ke masjid, sudah basah rambutnya. Ternyata beliau ketika takbiratul ihram lupa belum mandi junub. Sudah jadi imam. Wah itu kalau ada imam di, kayak seperti ini di tempat kita, begitu pergi orang balik, izin ya, pasti akan digantikan yang lain. Aku lali, panjenengan maju. Mungkin dia pakai alasan yang lain, poh ngelih apa-apa, pokoknya yang penting tidak hadir di depan. Karena orang akan merasa malu ketika ketahuan dia dalam kondisi junub. Kita juga heran, kenapa sesuatu yang halal itu dianggap memalukan? Padahal yang haram dilakukan terang-terangan dan dia tidak malu. Pacaran-pacaran itu kan yang hubungan yang masih dilarang. Dan dia lakukan terang-terangan, mereka enggak malu. Tapi yang halal ini sudah punya istri, sudah punya suami, kemudian kelihatan berkeramas ya. Atau kemudian kelihatan ada basah di sarungnya, orang merasa malu. Kalau dulu enggak. Makanya dulu ada seorang sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang siang hari bersama sahabat yang lain ngetok rumah pintu seorang sahabat. Tiba-tiba sahabat yang tuan rumah datang dalam kondisi mukanya masih kusam gitu ya. Mukanya kusam. Nabi sallallahu alaihi wasallam paham. Orang ini kerjanya durung rampung. Acara belum selesai sudah ditutup ya. Sehingga beliau paham, langsung beliau sampaikan. Dan ini kan sababul wurud, kenapa ada hadis tentang perintah wudu bagi mereka yang melakukan hubungan badan namun tidak sampai keluar mani. Rasulullah SAW mengatakan, bagi kalian yang melakukan hubungan badan namun tidak sampai keluar mani, maka cukup wudu saja. Namun ini sudah dinasakh, sudah dihapus. dengan adanya riwayat yang baru, Nabi SAW mengatakan idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Apabila dua kemaluan sudah ketemu, maka wajib untuk mandi meskipun tidak sampai keluar mani. Tayyib. Nah, kepentingan kita dari peristiwa-peristiwa ini adalah bahwa ada perbedaan penilaian antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu orang itu menampakkan sesuatu yang halal sehingga ada bekasnya, itu bukan sesuatu yang memalukan. Sementara sekarang orang menampakkan sesuatu yang haram dianggap biasa, padahal itu sesuatu yang terlarang. Maka ada perbedaan dalam masalah menilai muru'ah. Tayyib. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh zaman itu dari zaman nubuwah, maka orang itu semakin tidak menjaga dan tidak hati-hati dalam menilai muru'ah. Sehingga dia kadang melakukan perbuatan yang menurut orang di masa silam ini menjatuhkan kehormatan, tapi orang di masa sekarang itu dianggap biasa saja. Sehingga terkadang ada sifat dan karakter yang dilakukan oleh orang di masa dulu itu dihindari, tapi di masa sekarang itu dianggap biasa. Orang dulu, Pak, ngerokok pinggir jalan. Dulu ya. Dan dulu sudah ada rokok. Sudah ada fatwa tentang rokok. Ngerokok ketahuan orang itu malu, Pak. Itu sudah jatuh muruahnya. Sekarang jadi kebanggaan. Nek gak ngerokok tidak jantan. Katanya kan begitu ya. Sehingga sekarang ngerokok itu jadi kebanggaan. Tayyib. Kemudian dalam riwayat yang lain, wali muslimin, dalam riwayat muslim dinyatakan laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Aku mengerik air mani di bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusalli fihi, kemudian beliau salat dengan menggunakan baju itu. Wa fi lafdhin lahu, dan juga dalam lafaz muslim dinyatakan laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidhufri min thawbi. Aku pernah mengerik bagian air mani yang kering di kainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau gunakan untuk salat, dan beliau Aisyah melihat bekasnya. Tayyib. Sampai di sini hadis yang kita baca, dan kita akan melihat tentang hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mani. Apakah mani itu sesuatu yang suci ataukah sesuatu yang najis? Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan mani sesuatu yang suci. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hambali. Mereka berdalil dengan praktek yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah itu mengerik air atau mengerik mani yang kering. Padahal bisa kita ketahui, kita bisa pastikan yang namanya kegiatan mengerik itu bekasnya ada enggak? Ada. Dikerik itu pasti bekasnya ada. Apalagi mani itu susah untuk kemudian dihilangkan kalau dalam kondisi kering. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahasanya mani hukumnya najis. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Hanya saja mereka memberikan catatan bahwa najisnya mani itu najis yang ringan. Karena mani termasuk najis ringan, maka ketika dibersihkan tidak sampai hilang zatnya sudah diperbolehkan. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ya, dilihat dari cara mencuci, najis itu dibagi menjadi tiga. Pertama apa? Pertama mughalladhah. Yang kedua mutawasithah. Yang ketiga mukhaffafah. Perbedaan antara mutawasithah dengan mukhaffafah apa? Perbedaannya apa? Kalau najis yang ringan zatnya masih ada enggak jadi masalah. Yang penting sudah ada upaya pembersihan dengan cara diperciki air di bagian yang terkena najis. Sehingga misalnya ada najis yang seluas koin uang 100. Kemudian kita tetesi dengan air seluas koin itu, maka status koin ini sudah menjadi suci dan tidak najis. Tayyib. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah. Kencing bayi perempuan itu yughsal, dicuci. Wa yurashu min baulil gulam, sementara kencing bayi laki-laki yurash. Apa yang dimaksud dengan yurash? Yurashu rasha yarushu, maknanya adalah diperciki. Yurashu berarti diperciki. Memerciki itu kata aktifnya, kata pasifnya diperciki. Yurashu. Yurashu min baulil gulam, yurashu min baulil gulam wa yughsalu min baulil jariyah. Kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki yurashu, cuman diperciki. Kalimat diperciki ini menunjukkan kalau kencing bayi laki-laki adalah kencing yang adalah najis yang ringan dan bukan najis yang sama sebagaimana najis orang dewasa. Tayyib. Kita akan mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya kencing bayi itu najis, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini adalah pendapat jamahir ulama, kecuali Zuhriyah, yang mereka menganggap bahwasanya kencing bayi laki-laki itu suci. Ini madhab siapa? Zuhriyah. Kalau hampir semua ulama mengatakan kencing bayi laki-laki najis, hanya saja najisnya najis ringan. Dan dalil ini tidak menunjukkan kalau kencing bayi laki-laki itu suci. Justru dalil ini menunjukkan kalau kencing bayi laki-laki itu najis. Dari mana kita tahu di situ ada perintah untuk memerciki bagian yang terkena kencing dengan cara rasyun, yaitu diperciki bagian yang terkena kencing dengan menggunakan air. Kemudian yang kedua, kapan kencing bayi laki-laki itu berstatus bertahan dalam kondisi najis ringan? Bertahan dalam status sebagai najis ringan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Qatadah rahimullah dalam hadis dari Ummu Qais. Di situ dinyatakan lam yabluq ayyakul ta'am. Bayi itu belum sampai pada usia untuk makan makanan. Bayi itu belum sampai pada usia untuk makan makanan. Artinya kencing bayi laki-laki yang statusnya najis ringan adalah bayi yang masih ASI dan belum makan makanan. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat. Apa makna belum makan makanan? Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan belum makan makanan itu maksudnya adalah sifat yang melekat padanya. Dalam arti kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Umumnya bayi itu belum makan makanan ketika di usia berapa? Di usia berapa? 6 bulan itu ASI eksklusif ya. Di usia 2 tahun ke atas. Yang paling eksklusif 6 bulan. Kalau 6 bulan itu ASI eksklusif dalam arti dia tidak dicampuri dengan makanan apapun. Tapi kalau 2 tahun dominan makanannya ASI. Dominan makanannya ASI. Sehingga makna hadis ini kencing bayi yang statusnya najis ringan adalah bayi yang usianya 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Baik. Kemudian makna yang kedua, bahwa yang dimaksud belum makan makanan di situ adalah bayi itu belum selera dengan makanan. Sehingga kalau bayi itu dikasih pilihan, ini ada ASI, ada gedok, sama soto. Dia milih ASI, berarti bayi seperti ini masih atau najisnya masih bersatu sebagai najis yang ringan. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang pertama yang lebih kuat dalam hal ini, sehingga keterangan lam ya'kul ta'am itu adalah sifatun kashifah, sifat yang melekat pada keterangan tentang status bayi. Dalam arti bayi yang kencingnya belum atau kencingnya statusnya najis ringan adalah bayi yang usianya 2 tahun ke bawah. Sehingga kalau dia sudah lebih dari 2 tahun tapi masih ASI, meskipun masih ASI tetap dihukumi sebagai najisnya najis mutawasithah, bukan lagi najis mukhaffafah. Lupa kan dia masih ASI. Ya dia masih ASI itu karena kebablasan, ya. Mungkin karena ibunya terlalu senang, ya, atau susah untuk disampaikan, ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya tentang kenapa kok dibedakan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dalam menjelaskan tentang hikmah kenapa dibedakan. Namun kata Ibnu Qayyim, inna tafriqa baina baulil gulami wal jariyah min mahasini syariah. Sesungguhnya membedakan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan itu bagian dari kesempurnaan syariat Islam, wa tamami hikmatiha, dan kesempurnaan hikmah syariat Islam. Lalu beliau sebutkan perbedaan kencing bayi laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang pertama, karena bayi laki-laki itu umumnya lebih disenangi orang, sehingga lebih banyak digendong, kan gitu ya. Akhirnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Bukan berarti kalau bayi perempuan diumbar, bukan ya. Ya semuanya disenangi, tapi secara intensitas yang lebih senang digendong adalah bayi laki-laki. Akibatnya kalau kencingnya itu kencing yang statusnya sama sebagaimana kencing manusia dewasa, ini akan merepotkan bagi kaum muslimin, sehingga setiap kali dia kencing harus dicuci bajunya dan seterusnya. Ini akan lebih merepotkan bagi kaum muslimin. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa kencing bayi laki-laki itu statusnya najis ringan dibandingkan kencing bayi perempuan? Alasannya adalah karena kencing bayi laki-laki itu kotor-kotor kemana-mana. Itu bahasa Indonesianya gimana, Pak? Berantakan gitu. Beda ya, berantakan dengan mana. Berbeda dengan wanita. Kencing bayi wanita itu mengendap di satu tempat, sehingga jangkauan yang terkena najis antara bayi laki-laki dan wanita itu lebih luas laki-laki. Karena itu agar tidak merepotkan bagi kaum muslimin, Allah memberikan keringanan. Dan kita punya kaidah bahwa segala sesuatu yang bisa menimbulkan al-haraj, kesulitan bagi kehidupan kaum muslimin, maka Islam akan memberikan keringanan. Kaidahnya mengatakan idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Apabila sesuatu itu meluas maka dibuat lebih sempit, apabila sesuatu itu sempit dibuat luas. Ketika sesuatu itu merepotkan maka dibuat ringan. Ketika sesuatu itu terlalu ringan dibuat berat. Ini salah satu di antara kaidah dalam fikih. Nah, membandingkan kencing bayi laki-laki dan perempuan karena di situ ada perbedaan. Kalau kencing bayi laki-laki nyiprat kemana-mana, jika kemudian status najisnya sama sebagaimana orang dewasa, ini akan merepotkan banyak orang. Sementara karena kencing bayi perempuan itu mengendap di satu tempat, penanganannya lebih mudah. Makanya status najisnya dibedakan. Kemudian ada pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahwa kencing bayi perempuan itu lebih khabith, lebih kotor dibandingkan kencing bayi laki-laki. Sebabnya adalah karena lelaki itu punya karakter haroroh, panas, sedangkan perempuan itu punya karakter rutubah, basah. Nah, panas itu meringankan status cairan, sehingga cairannya lebih ringan. Sedangkan basah itu semakin memperberat status cairan. Maka cairan yang keluar dari wanita dengan cairan yang keluar dari laki-laki lebih berat dari wanita. Kemudian ada juga yang mengatakan lebih berat atau cairan atau kencingnya wanita itu lebih kotor dibandingkan lelaki, karena kencingnya laki-laki itu berasal dari ma'un watin, berasal dari air dan tanah. Sedangkan kencingnya wanita itu berasal dari al-lahm wad-dam, berasal dari daging dan darah. Coba kita baca keterangan Imam Syafi'i. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abul Yaman Al-Misri. Beliau mengatakan, Abul Yaman Al-Misri pernah mengatakan, Sa'altu Syafi'iyah an hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam yurashu min baulil gulam wa yugsalu min baulil jariyah. Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kencing bayi laki-laki diciprati, kencing bayi perempuan dicuci. Wal ma'ani jami'an wahid. Ini kan padahal dua-duanya sama-sama kencing. Kenapa kok dibedakan? Qala, jawab Imam Syafi'i. Li'anna baulal gulami minal ma'i wattin. Karena kencing bayi laki-laki itu berasal dari air dan tanah. Wa baulul jariyati minal lahmi waddam. Dan kencingnya bayi perempuan itu dari daging dan darah. Tsumma qala li, setelah itu Imam Syafi'i bertanya kepadaku, Abu Yaman, fahimta? Kamu ngerti? Gedek-gedek dia. Beliau mengatakan, la, enggak paham. Qala, kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, Inna Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam khuliqat hawa'u min dil'ihi al-qasir. Ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya yang pendek. Hawa dari tulang rusuk Adam yang pendek. Tulang rusuk yang pendek itu di mana? Di bawah. Yang enggak nyambung, Pak. Kalau yang atas kan nyambung. Kalau yang bawah enggak nyambung. Adam diciptakan oleh Allah atau Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam yang pendek. Fasara baulul gulami minal ma'i wattin. Sehingga kencingnya laki-laki itu dari air dan tanah, yaitu dari asal penciptaannya Adam. Wasara baulul jariyati minal lahmi waddam. Sedangkan kencingnya wanita itu berasal dari daging dan darah. Karena tulang itu bentukan dari daging dan darah. Begitu ya. Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi, fahimta? Anda paham? Kalau kita masih gedek, saya enggak tahu jawabannya ya. Qultu, kata Abu Yaman Al-Misri, na'am, saya paham. Sekarang kita harus nganggut, kita juga paham ya. Meskipun enggak paham enggak apa-apa. Qala li, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, nafa'akallahu bihi, semoga Allah berikan manfaat untuk ilmu Anda ini. Kata Ibnul Mulakkin, salah satu ulama madzhab Syafi'iyah, wa hadza azizun hasan. Ini adalah penjelasan yang luar biasa. La ya'dilu anhu ila ghairihi. Belum pernah kita jumpai penjelasan ini berasal dari yang lain. Lalu beliau menyatakan, wal ajbu anna ashhabana ay syafi'iyyah ahmalu dzalika fi kutubihim wa huwa qaulu imamihim. Yang mengherankan kawan-kawan kami, yaitu ulama-ulama mazhab kami Syafi'iyah, mereka tidak menyebutkan ini dalam kitab-kitab mereka, padahal ini adalah keterangan guru mereka, keterangan imam mereka, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nah, sehingga berbeda antara pendapat ulama mazhab dengan pendapat imam mazhab. Ada pendapat mazhab, ada pendapat ulama mazhab, dan ada pendapat yang ngaku bermazhab meskipun dia enggak ngerti isi mazhab ya. Nah, kita terkadang melihat komen-komen di Facebook, di YouTube dan seterusnya ya. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, negara kisruh seperti ini, subhanallah ya. Sehingga ada pelanggaran satu pihak, pelanggaran di pihak yang lain, yang satu menyudutkan yang lain dan seterusnya. Yang satu pakai nama Syafi'iyah, yang dijelekkan Syafi'iyah. Subhanallah, Syafi'iyah terlalu mulia untuk dijadikan sebagai nama untuk gerakan-gerakan seperti itu. Fauzan. Maksudnya? Nah, wallahu a'lam. Ya. Jadi kadang dijelek-jelekkan, yang dijelekkan Syafi'iyah, seolah-olah Syafi'iyah hanya dia. Padahal Syafi'iyah jauh lebih luas dibandingkan dia. Karena banyak orang yang klaim dirinya Syafi'iyah ketika ditanya juga enggak ngerti. Wudu menurut Syafi'iyah tolong jelaskan. Enggak ngerti dia. Bagaimana cara sikat gigi menurut Syafi'iyah? Enggak tahu dia. Karena dia enggak belajar. Makanya mengklaim bermadzhab percuma saja kalau enggak belajar. Yang lebih penting belajar. Meskipun kita tidak mengklaim madhab, karena madhab itu berarti nanti nyambungnya ke imamnya. Imam Syafi'i mengajarkan kayak gini. Kalau pelanggaran ini jangan sebut iya, wah bahaya. Berarti Anda menisbahkan sesuatu yang itu tindakan maksiat kepada seorang manusia yang mulia. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. 2 menit lagi ya. Tadi kita sebutkan bahasanya kencing bayi laki-laki najis, tapi najisnya ringan, najisnya ringan. Dan yang mengatakan tidak najis hanya satu mazhab, yaitu Zahiriyah. Dan dalam hadis ini Nabi SAW hanya berbicara kencing. Berarti kalau kotoran ya dari hasil BAB, statusnya apa? Antara laki dan perempuan dibedakan enggak? Sama. Karena yang dibedakan hanya kencingnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kewajibannya besar sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ditanya seberapa besar kewajibannya, kewajibannya besar. Karena semua yang datang dari Allah itu sesuatu yang besar. Tapi kalau Anda bertanya seberapa nilai harta yang menjadi kewajiban nafkah suami bagi istrinya, ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang penting cukup untuk bertahan hidup. Sehingga ini beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di satu daerah ada istri yang cuma dikasih duit 5.000 saja urip. Kayak 5.000 urip Pak ya. Itu ning Klaten Pak. Kasih 5.000 ya. Beras wis duwe, sayur kalih metik ya. Lauke misalnya apa? Tahu tempe. 5.000 sehari cukup. Sehingga kalau ada orang yang berpenghasilan 25.000, Abang Gojek ya, itu sudah bisa nikah 4. Mangeu urip. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kembali kepada kemampuan suami. Maka nafkah standar istri adalah melihat dari kemampuan suami. Nek suaminya rada sugih, ya nafkahnya lebih banyak. Kalau suaminya miskin, nafkahnya lebih sedikit, tergantung dari kemampuan suami. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaknya masing-masing orang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau Allah kasih kelonggaran rizki, dia ngasih nafkah yang lebih longgar. Kalau Allah kurangi rizki, Allah batasi rizkinya, Allah takdirkan dia rizkinya sempit, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Baik, bagi jamaah di Malang yang ingin bertanya. Ada satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai air mani tadi, kita ada rasa khawatir apa perbedaan air mandi sama air mani? Hukumnya di mana? Kita ada rasa najis hukumnya, kemudian setiap kita berhubungan dengan istri disertai dengan air mandi, nanti hukumnya gimana? Terus kedua, sekalian saja saya mau tanyakan, sekali kita teringat bahwa yang namanya sunah rasul itu setiap malam Jumat kita harus berhubungan sama suami istri, ini benar atau enggak? Ini yang kita terapkan. Kalau saya pernah dengar itu justru malah setelah sholat subuh. Terus ketiga, sekalian dorong. ada cerita yang tadi ceritakan oleh Aisyah itu ada bekas air mancinya Rasul. Salam. Pernah mendengar bekas air kencingnya Rasul sama BAB-nya Rasulullah. Salam. Gimana? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang madi. Madi kemarin sudah kita bahas statusnya najis ringan. Madi najis sebagaimana kencing bayi laki-laki, najis ringan. Maka tetap harus dibersihkan dengan cara sebagaimana membersihkan najis ringan. Nah, apakah setiap kali keluar mani pasti keluar madi? Itu pendapatnya Malikiyah dan pendapat Hanafi. Sehingga mereka mengatakan, kalian mengatakan mani suci, padahal tidak ada yang keluar mani tanpa madi. Tapi pendapat ini juga dibantah, enggak benar. Ada orang yang keluar mani tanpa keluar madi. Ada orang yang keluar mani tanpa keluar madi, seperti orang yang mimpi basah. Itu keluar mani tanpa madi. Karena madi itu keluarnya ngerembes cuma dikit. Dan dia tidak sampai mengalami futur, enggak lemes. Ketika keluar tetap tegar. Itu madi. Tapi kalau mani begitu keluar lemas, itu mani. Ini perbedaan antara madi dan mani. Sehingga ketika orang itu mimpi, dia sekali keluar kemudian setelah itu langsung lemas, maka yang terjadi tidak ada keluar madi terlebih dahulu, namun yang terjadi hanya keluar mani. Memang madi statusnya najis. Tapi Syafi'iyah dan Hambali mengatakan tidak semua orang yang keluar madi atau tidak semua orang yang keluar mani didahului dengan keluarnya madi. Kemudian yang kedua tentang hubungan badan di malam Jumat. Apakah benar ada anjuran hubungan badan di malam Jumat? Kami tidak menjumpai hadis khusus tentang itu. Dan juga tidak ada riwayat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melakukan hubungan badan di malam Jumat. Nah, gimana hubungan badan di malam Jumat yang setiap malam ganti istri, kan gitu ya? Malam ini di istri ini, malam berikutnya di istri berikutnya, dan seterusnya, muter. Sehingga malam apa beliau melakukan hubungan badan? Kalau malam Jumat saja mendolimi istri yang lain, libur dek malam ke Senin, ya. Pas yang malam Jumat kok istri satu itu saja, ya, nanti jadinya istri yang lain tidak kebagian. Sehingga tidak ada waktu khusus untuk berhubungan. Hanya saja ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih riwayat Abu Dawud, Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang datang Jumatan di awal waktu, sehingga dia persiapannya di waktu pagi di hari Jumat. Dalam hadis itu beliau mengatakan, man ightasala wa ghassala wa btakara wa bakkara wa masya wa lam yarkab. Siapa yang mandi dan memandikan, lalu dia datang pagi-pagi berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, kemudian dia datang ke masjid mendekat ke imam melakukan jumatan, nunggu lama sampai imam datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah yang dia lakukan itu dinilai sebagaimana pahala sholat dan puasanya selama setahun. Subhanallah. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, belum pernah saya ketahui hadis yang memberikan fadilah amal yang sangat besar yang statusnya sahih melebihi hadis ini. Kalau hadis yang memberikan fadilah amal yang lebay-lebay itu ya, tapi dhaif lumrah banyak, itu nyaduk nyempar pak, saking banyaknya. Anda baca buku Durratun Nasihin, itu isinya hadis-hadis yang maudhu, palsu, buatan orang gak karuan gitu ya. Tapi kalau sudah menyebutkan fadilah, itu masya Allah, kita baca saja lebay banget ini. Dan para ahli hadis kan mengatakan salah satu di antara indikator hadis yang dhaif kan hadis lebay. Ini lebay banget, misalnya menyebutkan keutamaan. Orang yang berwudu maka setiap tetesnya akan menghasilkan pahala sejumlah rambut yang ada di muka bumi. Subhanallah, ini kok ini terlalu berlebihan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang masalah solawat itu, masya Allah pak ya. Sampai kita ketika baca itu hampir nggak percaya. Kalau bukan orang yang dia sama sekali nggak punya latar belakang ilmu agama, mungkin dia ketika baca ya seneng banget, termotivasi sekali. Padahal itu hadis yang palsu, buatan manusia. Nah, dalam hadis tadi beliau memberikan keutamaan seperti tadi. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat tentang makna waghtasala waghassala. Dia mandi dan memandikan. Apa yang dimaksud waghassala memandikan di situ? Pendapat pertama mengatakan waghassala memandikan di situ adalah memandikan kepalanya, artinya keramas. Sehingga dia di hari Jumat mandinya itu pagi-pagi sekali. Mungkin jam 7 sudah mandi, sudah keramas, setelah itu berangkat ke masjid. Nah, ada yang memberikan makna waghassala di situ adalah memandikan istrinya. Memandikan istrinya itu berarti gimana? Melakukan hubungan badan. Sehingga berdasarkan makna ini, maka kalau sebelum Jumatan hubungan badan dulu, baru kemudian berangkat. Ya, anaknya disekolahkan dulu ya. Baik. Baru kemudian berangkat. Sehingga dia dan istrinya ketika hari Jumat dalam kondisi sama-sama keramas. Maka berdasarkan hadis ini, berarti waktunya bukan malam. Karena kalau malam adusnya subuh, ini enggak, mandinya setelah subuh. Karena yaum Jum'ah itu setelah subuh. Dipahami pak ya? Baik, besok dipraktekan. Ini kan Kemis, besok Jum'ah. Ini mesaknya yang PNS pak ya? Cuman bisa membaca tapi tidak bisa mengalami ya? Nunggu tanggal merah di hari Jumat. Rezekinya sendiri-sendiri, betul ya. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Bekas air kencing. Kenapa kok tidak ada cerita bekas air kencing dan kotoran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah tidak menceritakan itu begitu saja ya. Tapi semuanya najis ya. Air kencing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana air kencing manusia biasa. Apa dalilnya kalau najis? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci ketika beliau kencing, beliau mencuci. Kemudian setelah itu beliau wudu. Sehingga statusnya najis sebagaimana manusia yang lain. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir berhubung waktu sudah terbatas. Assalamualaikum, Ustaz, memberi kajian rutin atau yang tidak rutin di mana saja dan berapa di Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tidak ada hubungannya dengan tema kajian ya. Kalau yang biasanya ada broadcast yang disebarkan oleh kawan-kawan, mungkin nanti bisa lihat di Facebook saya ya. Kalau Anda bisa mengakses Facebook, nanti bisa lihat di Facebook saya. Nama Facebook saya sebagaimana nama saya, Aminur Baiz. Dan kalau misalnya belum dapat juga, nanti bisa tanya di grup-grup kajian kaum muslimin di sekitar Jogja, insya Allah sudah ada. Ada, insya Allah setiap hari ada kajian kecuali weekend ya. Weekend, kalau yang kita sampaikan yang umum saja ya, yang selain mahasiswa, karena ada kajian khusus mahasiswa. Kalau masyarakat umum ikut, mungkin tidak bisa mengimbangi, karena kajiannya baca kitab. Kita sarankan pertama Suci Hati ini setiap Kamis siang. Yang kedua ada di Masjid Al-Marhamah. Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Perumahan Candi Gebang. Nanti mungkin dicari di Google Map ada ya. Itu setiap malam Rabu habis maghrib sampai Isya. Mengacu pada kitab Umdatul Ahkam. Hadis fikih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang berikutnya ada di malam Kamis habis maghrib sampai Isya. Tadi malam membahas kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi dengan tema yang lebih umum. Ada akidah, ada fikih juga ada, sirah juga ada, campur jadi satu. Kemudian malam Sabtu ada kajian, nanti akan ganti kitab, judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah membahas tentang ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, kok namanya Syama'il Muhammadiyah, Pak? Kok enggak Syama'il NU-iyah? Lah memang judulnya kayak gitu ya. Bukan secara sengaja nyerempet-nyerempet ormas, enggak ada hubungannya dengan ormas. Itu karya Turmudi yang menulis kitab Sunan Turmudi. Dan kajian malam Kamis dengan malam Sabtu tadi diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah Krajan Wedomartani. Ini dekat rumah saya ya. Kemudian ada kajian Selasa pagi. Selasa pagi jam 9 di Masjid Al-Hidayah Purwosari, dekat kantor Yufid, khusus bahas muamalah. Kemudian Rabu pagi 7:30 di Masjid Al-Huda, Jalan Kaliurang, KM5, membahas kitab Tauhid. Sekarang kajiannya sedang membahas Al-Usulul Thalatha. Baik. Sehingga bagi Anda yang mau bahas akidah, kita sudah sediakan forumnya. Membahas fikih juga ada forumnya. Khusus muamalah ada forumnya. Wallahu a'lam. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan kebenaran, meskipun bisa jadi ada orang yang membencinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.